Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatu at-tasi'atu, masalah yang kesembilan, al-bay'u bit-taqsid, transaksi jual beli dengan sistem cicil, kredit, angsuran. Ya. Huwa bai'u as-sil'ati ila ajalin muhaddadin, yaitu penjualan barang yang disepakati pelunasannya sampai ke waktu yang dibatasi. Sampai ke waktu yang dibatasi. Waktu tertentu yang dibatasi sesuai kesepakatan. Yuqassatu fihi thamanu aqsatan muta'addidatan. Yuqassatu fihi thamanu. Ditaksil, ya, ini diangsur, dicicil. Pada pembayaran, pada pembayarannya harga itu, ya, dengan sekian angsuran. Jadi misalkan dalam 12 bulan, per bulannya berapa gitu. Ditaksil, dibagi angsurannya, ditaksil, thaman, thaman itu harga, harga barang itu ditaksil, dibagi angsurannya, menjadi aqsat muta'addidah, jadi angsuran, sekian angsuran, sampai waktu batas akhir waktu yang ditetapkan. Misalkan 12 bulan berarti per bulannya berapa. Sehingga di 12 bulan, di bulan ke-12 yang merupakan bulan terakhir, lunas. Kullu qistin lahu ajalun ma'lumun. Setiap angsuran memiliki waktu yang jelas, memiliki waktu pembayaran yang jelas. Yadfa'uhu al-mushtari, pembeli membayarkannya kepada penjual angsurannya. Misalkan setiap awal bulan atau setiap akhir bulan, ya. Misaluhu, contohnya, antakuna 'indal bai'i sayyaratun, penjual punya mobil. Qimatuha naqdan 40,000 riyalin. Harganya secara kontan, jika dijual kontan, harganya 40,000 rial. Wa muajjalatan 60,000 rial. Dan secara kredit, cicil, angsuran, 60,000 rial. Jadi ada selisih 20,000 rial. Harga kredit, harga cicil tentunya lebih mahal. Ya. Fayattafiqu ma'al mushtari, fayattafiqu ma'al mushtari, maka penjual bersepakat bersama dengan pembeli, ala an yusaddidahu al-mablagha ala 12 qistan, di atas kesepakatan bahwa pembeli akan melunasi mablagh nilai harga barang itu dalam waktu 12 ala 12 qistan dalam bentuk 12 ansuran. Ya. 12 kali ansuran. 12 kali ansuran. Jadi keduanya sepakat bahwa harganya akan dibayar ya secara kredit dicicil 12 kali ansuran. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin, pembeli membayarkan ansurannya di akhir bulan, di akhir setiap bulan dari 12 kali ansuran itu. Waktu pembayarannya kan tadi disebutkan bahwa al-ajal ma'lum, waktu pembayarannya jelas ya, yaitu waktu pembayarannya di sini setiap bulan di akhir bulan, fi nihayati kulli syahr, di akhir setiap bulan, 5,000 riyal, 5,000 riyal, 5,000 riyal setiap akhir bulan. Berarti dalam 12 bulan akan terlunasi 60,000 riyal. Hukmuhu, hukumnya al-jawaz, hukumnya boleh. Ini madhab jumhur. Ini madhab jumhur. Yang difatwakan Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, di ahli fatwa di zaman kita, Al-Lajnah Daimah pimpinan Ibn Baz, juga difatwakan Ibn Uthaymin, Shalal Al-Fawzan dan yang lainnya. Ya. Adapun pendapat yang ditarjih oleh, yang dipilih oleh Syekhuna Mukbil Al-Wadi'i rahimahullah dan Syekh Al-Albani rahimahullah, yang melarang sistem transaksi dengan sistem kredit yang lebih mahal daripada harga kontan, pendapat itu marjuh. Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, membolehkan kredit dengan syarat harganya sama dengan harga kontan. Tidak masalah. Apabila harga kredit lebih mahal, dianggap riba oleh pendapat tersebut. Jika kredit, harga kredit, harga cicil lebih mahal daripada harga kontan, selisihnya dianggap riba oleh pendapat tersebut, tetapi pendapat itu lemah. Ya. Karena pegangannya adalah hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu akad jual beli. Melarang dua transaksi dalam satu akad. Difahami oleh mereka memilih pendapat itu, jika ada penawaran harga kontan dan ada penawaran harga kredit lebih mahal daripada harga kontan, berarti kemudian akadnya adalah kredit, ini berarti dua transaksi dalam satu akad karena beda harga kredit dengan kontan. Dan pemahaman ini meleset karena makna hadis jelas larangan dua transaksi, dua harga dalam satu akad. Dalam satu akad, perhatikan. Dalam satu akad. Yang dipermasalahkan jika akadnya satu, harganya dua. Adapun jika akadnya berbeda, enggak masalah tentunya. Nah, sekarang ditawarkan kredit ya 40 juta atau kontan 40 juta, kredit 60 juta. Kemudian terjadi akad, pembeli memilih kredit yang 60 juta. Terjadilah akad transaksi antara penjual dan pembeli di atas harga 60 juta. Tentunya dengan syarat-syarat yang akan kita pelajari, yakni jika menunggak tidak ada denda atau diistilahkan dengan bunga. Ya. Tidak ada pertambahan harga. Tetap 60 juta ini. Ya. Memenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh ulama jumhur. Hanya harganya hanya satu, 60 juta. Tepat waktu atau menunggak tetap 60 juta. Berarti berapa akad ini? Satu akad. Transaksi harganya berapa? Harganya satu, 60 juta. Berarti masuk dalam hadis atau tidak? Ya tidak masuk. Berarti bukan itu yang dimaksud, yang dilarang oleh Nabi SAW. Yang dilarang oleh Nabi, dua harga dalam satu akad transaksi, jika didenda. Jika menunggak, ada dendanya. Berarti harganya bukan 60 juta saja. Karena harganya naik jika ada penunggakan. Berarti satu transaksi akad berapa harga? Lebih dari satu harga. Nah, itu yang riba. Seperti kredit yang dilakukan oleh banyak orang. Yang dilakukan pada penjualan mobil, motor di kredit, di dealer-dealer. Dan yang semisalnya, yang pernah kami sampaikan, bahwa sistem penjualan kredit motor, mobil oleh dealer-dealer yang ada, itu mengandung rekayasa riba yang masuk dalam kategori inah yang sudah kita pelajari. Karena pada hakikatnya pembeli diutangi oleh bank pembiayaan yang melunasi motor atau mobil yang dia beli secara kontan. Bank pembiayaan itu yang melunasinya kepada dealer, kemudian dealer melepas motor atau mobil itu kepada pembeli karena sudah dilunasi oleh bank pembiayaan. Oleh karena itu pembeli bukan membayar ke dealer, melainkan ke bank pembiayaan dengan harga kredit yang lebih besar. Artinya dia melunasi utangnya dengan lebih besar daripada yang diutangkan kepadanya. Itu riba, rekayasa riba. Yang kedua, selain itu transaksi kredit ya, jual beli kredit motor atau mobil di dealer mengandung riba dalam akadnya. Pada pembahasan kita sekarang, karena pada perjanjian itu apabila menunggak maka ada denda. Jika menunggak terlambat membayar ada dendanya. Berarti harganya bukan satu, harganya lebih dari satu. Itulah yang masuk dalam larangan Nabi SAW melakukan transaksi dua harga dalam satu akad, riba. Jadi memang tidak bisa beli kredit ke dealer. Ya, jika mau kontan. Atau cari penjual motor atau mobil yang menempuh sistem penjualan kontan atau kredit, tapi kreditnya adalah kredit yang benar, yaitu satu harga dalam satu akad. Tentunya harganya lebih tinggi daripada harga kontan. Nah, hukum al-jawaz ini yang benar, boleh. Ya, dengan syarat-syarat yang akan disebutkan nanti dan tidak disinggung. Di antara syaratnya, tidak boleh ada kenaikan harga jika menunggak. Tidak boleh ada denda, bunga, ya, karena itu riba. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, keduanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyyin ta'aman binasi'atin ay bil ajali wa rahanahu dir'an lahu min hadid." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli dari seorang Yahudi makanan binasi'atin, dengan sistem nasi'ah, sistem kredit. Nasi'ah ay bil ajal, yaitu kredit, cicil. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menggadaikan baju besinya sebagai jaminan utangnya. Hadis ini muttafaq alaih. Dir'an lahu min hadid, itu baju yang terbuat dari besi. Baju besi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipakai dalam perang itu digadaikan sebagai jaminan utang beliau sampai pelunasan utang kreditnya. Dan dari segi makna, sebagaimana akan dijelaskan nanti, mendukung bolehnya transaksi ini dan tidak ada unsur kedoliman di dalamnya, tidak ada unsur riba di dalamnya. Ya, keduanya sama-sama mengambil manfaat. Pembeli tidak punya kemampuan bayar kontan, sehingga dia terbantu dengan akad kredit tersebut. Penjual juga mengambil keuntungan dari penjualan kredit itu dengan harga yang lebih tinggi. Dan itu akad yang disepakati, tidak ada masalah. والبيع بهذه الطريقة فيه فائدة لكل من البائع والمشتري. Transaksi jual beli dengan metode ini, dengan sistem ini, mengandung faedah, manfaat, لكل من البائع والمشتري, bagi masing-masing pihak penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat. فإن البائع yazidu fi mabi'atihi, karena sesungguhnya penjual dia menambahkan, menaikkan harga pada barang-barang dagangannya. Wa yu'addidu min asalibihi fi taswiqi bidha'atihi, dan dia menjadikan beragam uslub dia, metode, sistem dia dalam pemasaran barang-barang dagangannya, dibuat beragam. Dengan itu ada kredit, ada kontan, ya, jadi bukan dengan satu sistem saja. Fayabi'u naqdan wa taqsitan, maka dia menjualnya dengan sistem kontan, sistem kredit. Ya, ini membuat dagangannya lebih laris karena ada orang yang pingin kontan, ada orang yang pingin kredit. Yang tidak punya uang pinginnya kredit, yang punya uang pinginnya kontan, karena harganya lebih murah. Wa yastafidu fi halit taqsiti min ziyadati thamani muqabil al ajal, dan dia mengambil faedah, manfaat pada penjualan taksir, kredit, cicil, dengan adanya tambahan harga muqabil al-ajal, tambahan harga itu sebanding dengan ya panjang pendeknya waktu pembayaran ansuran itu. Jika diangsur hanya dalam waktu 6 bulan, ya itu lebih murah ya, dibandingkan jika diangsur dalam waktu 12 bulan misalkan. Tergantung mana yang dipilih. Yang jelas hanya satu harga dalam satu akad. Satu akad saja yang disepakati. Kama anna al-mushtariya yahsulu ala as-sil'ati, sebagaimana pula halnya al-mushtariya pembeli menghasilkan barang yang dia inginkan. Wa in lam takun indahu qimatuha, meskipun dia tidak punya uang untuk membayar harganya secara kontan, dia tetap bisa mendapatkan barang melalui transaksi dengan sistem kredit ini. Wa yusaddidu thamanaha, dan dia melunasi harganya, fima ba'du aksaton, di waktu yang akan datang secara bertahap, secara berangsur sesuai dengan kesepakatan sampai akhir waktu yang disepakati untuk pelunasannya. Ya, tadi kita dengar di antara manfaat bagi penjual adalah dia bisa melariskan barang dagangannya dengan beragam sistem, dan ini lebih membuka jalur jalan bagi pembeli yang beraneka ragam. Ada yang memang punya uang, sehingga dia yang punya uang memang memilih kontan karena lebih murah. Ada yang memang tidak punya uang, butuh barang, tentu akan memilih kredit karena dia terbantu dengan itu. Justru yang tidak boleh apa yang sudah ditambihkan, yang sudah diingatkan pada pembahasan inah. Ingat pada pembahasan rekayasa riba, idza tabai'tum bil inah, ya, larangan jual beli dengan sistem inah. Sudah kami jelaskan di sana bahwa inah, rekayasa riba, dan bentuknya bermacam-macam. Dan kami sebutkan waktu itu di antara yang termasuk dalam rekayasa riba yang masuk dalam kategori ina, apa yang ditegaskan oleh Imam Ahmad, seseorang dalam berdagang dia hanya menempuh satu sistem penjualan, yaitu kredit. Dia tidak melayani sistem kontan. Siapapun yang ingin membeli darinya, maka harus kredit. Jika kontan tidak dilayani. Ini riba yang direkayasa. Ditegaskan oleh Imam Ahmad bahwa itu rekayasa riba. Karena berarti dia bermaksud untuk mengambil keuntungan, murni mengambil keuntungan dari para pembeli dengan sistem kredit tersebut, karena tidak membuat peluang, tidak membuka peluang untuk kontan. Jadi direkayasa. Yang benar dua sistem, melayani kontan, melayani kredit. Terserah pembeli memilih yang mana. Ya, hanya satu akad yang disepakati, kemudian terpenuhi syarat-syaratnya akan kita pelajari, sehingga bebas dari riba. dan kedzaliman. Syurutu sihhati ba'd taqsid, syarat-syarat sahnya transaksi jual beli kredit cicil, yushtaratu li sihhati ba'd taqsid idafatan ila syurutil bai'il mutaqaddimati ma yali, dipersyaratkan agar jual beli kredit cicil sah sebagai tambahan syarat atas syarat-syarat jual beli yang telah lewat penjelasannya. Ada tambahan syarat untuk jual beli kredit mayali, yaitu sebagai berikut. Asyartul awal, syarat yang pertama, an takuna as-sil'atu bihawzatil ba'i'i wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. As-sil'ah, barang dagangan itu berada bi hawzatil bai', dalam kuasa penjual. Ada dalam kuasa penjual, memang ada di tangan penjual, dikuasai barangnya oleh dia. Wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqd, dan barang itu ya di bawah kekuasaan dia untuk bertindak pada barangnya ketika terjadi akad. Sebenarnya syarat ini ya juga dipersyaratkan pada jual beli kontan. Sebenarnya telah kita lewati hadis Hakim bin Hizam, kami sebutkan permasalahan ini, yaitu pada pembahasan syarat bahwa yang menjual adalah pemilik barang. Yang menjual adalah pemilik barang atau yang menggantikan posisinya seperti wakilnya, yang memang resmi jadi wakilnya. Ya. Atau posisi lainnya yang telah kita pelajari, diberi wasiat. Ya. Atau dia wali, misalkan wali anak yatim. Nah. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Hakim bin Hizam, la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang kamu tidak miliki. Hadis yang lain, nah Rasulullah SAW ar-ribhi ma lam yudman. Rasulullah SAW melarang pengambilan laba, keuntungan dari penjualan barang yang belum masuk dalam jaminan seseorang, belum masuk dalam kuasanya, dalam jaminannya. Seperti sistem dropship yang banyak terjadi, itu pelanggaran. Ya, itu sistem yang haram karena menjual barang yang dia tidak miliki. Dan sudah kami jelaskan ini. Dan itu diketahui dengan terjadinya transaksi dua kali. Pembeli dengan penjual yang tidak punya barang, kemudian penjual yang tidak punya barang ini setelah akad membeli dari penjual yang memang memiliki barang. Jadi transaksi dua kali, itu dropship. Kalau wakil, transaksinya hanya satu kali karena dia posisinya seperti pemilik. Jadi sebenarnya ini adalah syarat baik pada jual beli kontan maupun kredit. Ya. Fala yajuzu lahum al-ittifaqu ala thamaniha. Maka tidak boleh bagi keduanya sepakat atas harga barang itu. Wa tahdidi mawa'idis sadadi wal aqsati, dan sepakat atas waktu. Ya, perjanjian pelunasan dan nilai angsurannya. yakni tidak boleh melakukan akad terlebih dahulu, sepakati harganya sekian, kredit sekian, ya tadi 60 ribu real atau misalnya 60 juta, kemudian sepakat akan dilunasi dalam waktu 1 tahun, ya setiap bulan angsurannya sekian, ya, ya. Artinya sudah terjadi akad. Thumma ba'da dzalika, padahal barangnya belum ada, penjual belum memiliki barang. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu yashtariha al-ba'i'u, setelah itu penjual membeli barang itu dari seseorang. Jadi tadi sudah menjual dengan sistem kredit yang disepakati padahal belum punya barangnya. Setelah dia jual barang yang dia tidak miliki tadi, barulah setelah itu dia mencari barang itu dan membelinya. Wa yusallimuha lil mushtari, dan dia menyerahkannya kepada pembeli. Fa inna hadha muharramun, karena sesungguhnya ini haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa indak, janganlah engkau menjual sesuatu yang engkau tidak miliki. Hadith Hakim bin Hizam. Hadith riwayat Ahmad bin Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Hadith ini sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Bahkan ingat salah satu pembahasan yang telah kita lewati, yaitu larangan menjual barang yang baru dibeli, larangan menjual barang yang baru dibeli sebelum diangkut ke tempat pembeli, sebelum dikuasai oleh dia. Dia membeli barang di suatu toko, ya, terus misalnya barangnya masih di situ, belum dia ambil barangnya, belum dia genggam, belum dia pindahkan, belum dia angkut ke rumahnya atau ke tokonya, ke tempat khususnya dia, masih di tempatnya penjual, dia sudah jual. Nah, ingat pada pembahasan ya macam-macam jual beli yang terlarang pada pembahasan yang ke-6. Larangan menjual barang yang baru dibeli sebelum digenggam, sebelum dikuasai. Nah, padahal itu sebenarnya sudah miliknya, hanya saja belum digenggam penuh oleh dia karena belum diangkut, belum diambil, belum dikuasai, belum masuk dalam jaminan dia sepenuhnya, belum boleh mengambil keuntungan dengan menjualnya. Baik. Athan yang kedua, la yajuzu ilzamul mushtari 'inda al-'aqdi aw fima ba'du bidaf'i mablaghin zaidin 'ala ma ittafaqa 'alayhi 'inda al-'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'i al-aqsati li'anna dhalika riban muharramun. La yajuz, tidak boleh artinya haram, tidak boleh artinya haram. Ilzamul mushtari, mengharuskan pembeli, indal akdi au fima ba'du, ketika terjadi akad, saat akad ada perjanjian, au fima ba'du atau nanti setelah akad, ketika terjadi, diharuskan bidaf'i mablagin zaidin, membayar harga yang lebih tinggi, alamat tafaqo alai, lebih tinggi atas harga yang telah disepakati, indal akdi, saat terjadi akad, fi hali ta'akhurihi, pada keadaan mushtari terlambat, pembeli terlambat, an daf'il aqsab, terlambat dari pembayaran ansuran. Jadi boleh jadi saat akad sudah dibuat perjanjian, jika pembeli terlambat membayar angsurannya, terlambat sekian hari, dendanya sekian, naikkan harganya, harga naik menjadi sekian. Ini harga kedua ini. Jadi ini akad bukan satu harga. Inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW an bay'ataini fi bay'ah. Nabi SAW melarang transaksi dengan dua harga dalam satu akad. Ini dia. Oleh karena itu dipersyaratkan tidak boleh ini. Tidak boleh ada ini. Karena kalau ini ada jadi riba. Nah, saat akad ada perjanjian. Kan seperti itu perjanjian kredit di dealer. Kalau beli mobil atau motor. Nah. Atau fima ba'du, atau fima ba'd, atau diharuskan setelahnya. Jadi saat akad tidak ada perjanjian, tapi ketika benar-benar menunggak pembeli diharuskan. Ya. Diharuskan membayar dengan harga lebih tinggi. Nah, biasanya diikat saat akad. Nah, memang diikat saat akad. Supaya terikat dengan akad itu. Naam. Li'anna dhalika riban muharram. Karena sesungguhnya hal itu adalah riba yang haram. Nah, jadi sekarang bisa dibedakan sistem kredit yang riba dan sistem kredit yang halal. Bisa? Nah, bisa dibedakan kredit yang harganya hanya satu dan kredit yang harganya dua. Al-thalith, yang ketiga, yahrumu 'ala al-mushtari al-mali'i al-mumatalatu fi sadadi mahalla min al-aqsaat. Haram atas pembeli al-mali yang kaya, yang mampu membayar angsurannya. Haram atasnya al-mumatalah, menunda-nunda. Fi sadadi, dalam pelunasan mahalla min al-aqsaat, apa yang tiba waktunya untuk dibayar dari angsuran. Sudah akhir bulan, tiba waktunya untuk dibayar angsurannya, pada contoh di atas 5.000 rial. Dan dia kaya, dalam arti dia punya uang untuk melunasinya, tetapi dia sengaja tunda. Dan ini mempersulit penjual. Ini haram. Ya, ini mengandung unsur kedzaliman pada hak saudaranya yang harusnya diberikan haknya tepat pada waktunya sesuai kesepakatan, tapi dia sengaja menundanya padahal mampu, tidak ada udzurnya. Itu mumatalah al-mali. Al-rabi', al-syartul rabi', syarat yang keempat, la haqqa lil ba'i'i fil ihtifadhi bimalikatil mabi'i ba'dal bay'i. Tidak ada hak bagi penjual dalam menjaga, mempertahankan kepemilikan barang yang telah dijual setelah akad transaksi penjualan. Dalam arti dia mengatakan, barang masih saya pertahankan, ya, masih saya miliki sampai Anda melunasinya. Setelah lunas, barulah Anda memilikinya. Selama belum melunasi, maka masih milik saya. Tidak boleh. Karena akad sudah terjadi. Konsekuensi akad adalah pertukaran harta. Konsekuensinya adalah peralihan kepemilikan. Jadi jika sudah terjadi akad jual beli, sepakat, maka kepemilikan beralih. Barang yang dijual beralih menjadi milik pembeli. Dan tersisa hak penjual yang harus dilunasi oleh pembeli secara berangsur dengan sistem kredit tadi. Itu utangnya dia. Tapi barang sudah jadi miliknya karena sudah akad. Maka tidak boleh bagi penjual menahan barang itu tetap sebagai miliknya. Tetapi saya khawatir dia tidak melunasi, dia melarikan diri. Bagaimana caranya? Ya. Walakin yajuzu lahu an yashtarita 'ala al-mushtari rahn al-mabi' 'indah. Tetapi boleh bagi penjual mempersyaratkan kepada pembeli saat akad rahn al-mabi' 'indah, barang yang dicicil tadi dijadikan rahn, dijadikan barang jaminan, digadaikan di sisinya. Artinya belum boleh dimanfaatkan oleh pembeli. Statusnya rohan. Statusnya jaminan. Digadaikan sebagai jaminan sampai Anda melunasi. Ini caranya. Ini caranya untuk menjaga haknya. Jangan sampai dia melarikan diri, tidak melunasi. Jika misalkan ya kurang percaya padanya, maka barang itu dijadikan rohan, digadaikan sebagai jaminan di sisi penjual. Bukan miliknya penjual. Ini miliknya pembeli dan itu digadaikan oleh pembeli. Karena sudah jadi miliknya, dijadikan sebagai barang gadaian untuk jaminan utangnya tadi. Sampai lunas cicilannya. Yang namanya barang gadaian, maka menggantung. Manfaatnya penjual tidak memanfaatkan, pembeli juga tidak memanfaatkan. Penjual tidak memanfaatkan, pembeli juga tidak memanfaatkan. Tapi miliknya siapa? Miliknya pembeli. Dua-duanya tidak bisa memanfaatkannya sampai lunas utang itu. Nanti ada pembahasan tentang rohan khusus bab yang keempat. Itu caranya jika khawatir. Naam. Lidomani haqqihi, untuk jaminan haknya. Fistifail aqsatil muajjalati, dalam pelunasan angsuran yang dicicil tersebut. Sampai lunas, ketika lunas barulah lepas dari rohan, dari gadaian tadi, diserahkan kepada pembeli. Apa bedanya kalau penjual masih mempertahankan kepemilikannya terhadap barang sampai dilunasi dengan dijadikan sebagai rohan gadaian di sisinya? Bedanya apa tadi? Kalau dia masih mempertahankannya sebagai miliknya, berarti masih milik dia. Masih bebas memanfaatkan. Ya, tidak boleh ya. Hah? Kalau jadi gadaian, maka itu bukan miliknya. Miliknya pembeli. Jadi penjual tidak boleh memanfaatkan. Meskipun pembeli juga tidak bisa memanfaatkannya karena tergadai sebagai jaminan. Nanti lepas dan diserahkan kepadanya ketika lunas. Tayyib. Ila huna. Tafaddalu jazakumullahu khairan. Subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta.